Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf untuk keterlambatan. Pagi ini udah terang. Kita lanjutkan ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala an-Nawawi fi asli rawdati. Kita lanjutkan sampai sini. Jadi pertemuan sebelumnya membahas tentang al-wajh wal kafaini, mengusap muka dan juga telapak tangan. Bahwa qaul jadidnya Asy-Syafi'iyah bahwa mengusap tangan itu dari mulai ujung jari atau dari mulai tangannya sampai kemudian al-mirfaqaini kiasan alal wudu. Tapi qaul jadid qaul qadimnya justru tayamum itu mengusap hanya telapak tangan saja. Jadi sampai pergelangan saja. Karena itulah yang dikatakan sebagai yad dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran itu dalam bahasa Arab secara umum yadun itu artinya ya tangan sampai sinsa pergelangan. Maka itu dalam Al-Quran faqta'u aydiyahuma as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma itu cuman sampai tangan doang. Itu namanya al-yad. Maka untuk menambahkan kewajiban tangan sampai siku itu bukan artinya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karenanya perlu tambahan dalil. Dan dalil yang dipakai oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah itu riwayat Imam Al-Hakim tentang hadis Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad bertayamum sampai sampai siku itu riwayat yang tidak disahihkan oleh oleh sebahagian ulama hatta Al-Baihaqi sampai Imam Al-Baihaqi yang jullu ahadits Syafi'iyah kan itu hampir kebanyakan hadis-hadis Asy-Syafi'iyah itu disahihkan diriwayatkan oleh beliau itu tidak mensahihkan. Jadi qaul qadimnya Syafi'i itu cuma sampai pergelangan saja. Kemudian qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi asli raudhati dalam kitab Raudhah. Ini kalau asli raudhah ini berarti bukan Nawawi sebenarnya. Imam Ar-Rafi'i. Mungkin maksudnya Raudhatu Taribin. Wa'alam ketahuilah annahu takarrara lafzu ad-durbataini. Ketahuilah bahwa lafzu ad-durbataini itu selalu terulang-ulang dalam fil akhbar. Teks hadisnya banyak menyebutkan durbataini, dua pukulan. Maksudnya satu pukulan untuk wajah, satu pukulan lagi, bukan pukulan ya bahasanya. Satu tepukan ke tanah, satu tepukan untuk wajah, satu tepukan untuk tangan gitu. Itu selalu terulang dalam banyak hadis. Fajarat ta'ifatun minal ashab, maka kemudian sekelompok daripada ashab Asy-Syafi'iyah, ashabul wujuh, ala zahiri mengamalkan teks zahirnya, bahwa tayamum itu dua kali pukulan, dua tepukan. Satu tepukan untuk muka, satu tepukan untuk wajah. Waqalu, dan mereka mengatakan la yajuzu naqsu an darbataini, enggak boleh kurang dari dua pukulan. Artinya lebih dari dua pukulan boleh. Maksudnya minimal dua, satu kali muka. Kalau dirasa kurang tepuk lagi. Jadi untuk muka dua kali pukulan. Kemudian untuk tangan satu. Rasanya kurang pukulan, tepuk lagi. Jadi empat kali pukulan. La yajuzu naqsu, tidak boleh kurang daripada dua pukulan, dua tepukan. Wa yatajuzu ziyadatu, tapi boleh lebih banyak daripada dua tepukan. Wal asahhu ma qalahu al-akharun, yang paling sahih adalah apa yang disebutkan oleh al-akharun, maksudnya sahabat lain, ashabul wujuh yang lain, annal wajib, bahwasanya yang wajib isaru turabi, menyampaikan atau mengalir. Isaru itu kan artinya mengalirkan. Maksudnya itu menyampaikan tanah, apa istilahnya, ngenain anggota tubuh ke tanah. Sawa'un hasara dorbatan au aksar, baik itu dorbah, sekali pukulan, atau lebih daripada sekali pukulan. Jadi kata Imam Nawawi, yang benar itu apa kata selain, kebanyakan ashab ya, kelompok daripada ashab itu bilangnya dua kali, nggak boleh kurang daripada dua kali. Tapi yang benar tuh yang nggak bilang ini, yang bilang benar tuh yang bilang bahwa kurang, apa lebih, sekali boleh, dua kali boleh, pokoknya berapa aja yang penting debu tanah tuh nyampe ke anggota tubuh. Jadi tidak bisa dibatasi hanya dengan dua kali pukulan saja. Lakin akan tetapi yustahabu, dianjurkan. Dianjurkan adalah yazida ala dzurbataini ini, tidak boleh lebih tidak boleh lebih daripada dua tepukan, walayan kus, dan juga tidak kurang dari dua tepukan. Jadi Imam Nawawi ini sebenarnya sama aja kayak pendapat pertama akhirnya, cuman bedanya pendapat pertama tuh boleh nambah, nah, gitu. Jadi Imam Nawawi sebisa mungkin dua kali pukulan, sekali boleh, dua afdol, tiga kebanyakan, mungkin begitu bahasanya. Jadi Imam Nawawi mengatakan lakin yustahab, dianjurkan, tidak boleh lebih daripada dua tepukan walayan kus, dan juga tidak kurang. Wa sawa'un hasara biyadin aw khirqatin aw khashabatin. Sawa'un, baik itu hasala biyadin, tepukan itu dengan tanah, dengan tangan, au khirqatin, atau dengan potongan baju, au khashabatin, atau dengan kayu. Jadi ya ini madhab jumhur dan juga syafi'iyah, la ta'ayyanu durbat, la ta'ayyanu durbatu bilyad, tidak harus yang namanya tepukan tanah itu harus dengan tangan. Boleh dengan batu, boleh batu keras gitu ya, nempokin ke mukanya tuh apa namanya keras. Boleh dengan buku, boleh dengan apapun. Jadi yang penting menyampaikan debu tanah, bukan debu yang ada di, karena kemarin kita udah bahas ya, apa yang ada di buku, apa yang ada di tembok tuh bukan debu tanah, tapi debu tanah tuh ada yang di tanah, turbatu hafair. Maka dari debu tanah itu kemudian kita tempelin sorban kita, kemudian kita tempelin kayu, dari itu baru kemudian kita, nah gitu. Atau enggak mesti dengan tangan kita sendiri kan, orang lain. Jadi tidak sebagaimana wudu boleh kita minta diwudukan dengan cidukan orang lain. Jadi pukulannya enggak mesti dua kali. Sekali boleh, dua kali bagus, tiga kali juga enggak ada masalah. Kata Imam Nawawi begitu. Tetapi Ashabu Syafi'i, ta'ifah, sekelompok daripada Ashabu Syafi'i mengatakan wajib dua kali dan tidak boleh kurang. Tapi yang benar kata Syafi'i, yang kata Imam Nawawi, yang benar itu cukup sekali boleh, yang penting nyampe semua. Kan yang penting kan sama sebagaimana air. Air itu tidak butuh dua kulah ketika wudu. Yang penting air itu cukup membasuh seluruh anggota wajib wudu. Ketika cukup dengan satu botol aku ya beres urusan. Itu juga tayamum. Sekali tepukan itu sudah mengcover semuanya. Ya enggak ada masalah juga gitu. Tapi bagusnya dua kali. Bagusnya memang dua kali. Dan tepukan itu hasara biyadin, baik itu bisa dilakukan dengan tangan, au khirqatin, atau dengan potongan baju, au khasyabatin, atau dengan khasyabah. Khasyabah itu kayu. Wala ishtaratu imrarul yadi ala al-udwi ala rajihi. Tidak disyaratkan imrarul yadi, mengalirkan atau menyapu tangan, ala al-udwi. Tidak disyaratkan sapuan tangan, ala rajihi, menurut pendapat yang rajih. Wala yushtaratu darbu aidan, dan juga tidak disyaratkan tepukan, juga enggak disyaratkan. Jadi yang penting tuh, yang wajib tuh isalut turab minal ardi ilal udwi, menyampaikan tanah daripada tanah ke muka, ke tangan sampai siku, apapun caranya, bagaimana. Artinya kalaupun dia membuka tangannya kemudian dia taruh di atas tanah itu udah cukup. Ya kalau muka taruh di atas tanah juga cukup. Ya. Cuman apa ya gak malu dia kelihatan orang kan. Hatta law wadu'a yadahu ala turabin na'imin. Sampai kalaupun wadhu ayadahu, dia menaruh tangannya, ala turabin na'imin, di atas tanah yang na'im, Naim tu yang halus, debu tanah yang halus. Fa'allaqa gubaruha, kemudian nempel itu, apa yang nempel, gubaruha, debu tanahnya nempel. Kafa, itu sudah cukup. Itu sudah cukup begitu. Walau kana yamsah bi yadihi farafa'ahum. Kafa. Walau kana yamsah bi yadihi, kalau seandainya dia mengusap tangannya. Farafa'ahu fi asna'il udwi thumma raddaha jaza. Kalau kemudian dia mengusap anggota tubuh, katakanlah wajah dengan tangannya, kemudian belum beres itu usapan, diangkat, artinya enggak diterusin, kemudian dia terusin lagi, setelah itu jaza, itu boleh. Wala yaftakir ila akhdhi turabin jadidin 'alal asad, dan itu tidak harus, tidak butuh untuk, la yaftakir, tidak butuh ila akhdhi turabin jadidin, untuk mengambil tanah yang baru, alal asahi, menurut pendapat yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Jadi ketika dia tayamum, katakanlah tayamum tradisional orang Indonesia yang pakai praktek begini, gitu kan. Nah, kemudian baru sampai sini nih, belum bagian dalamnya dia udah lepas, gitu ya. Kemudian diterusin lagi. Nah, itu nggak ada masalah. Dulu kalau kita diajarin kayak gitu nggak boleh itu, karena itu yukhsha an takuna turab musta'malah, kan gitu, khawatir kalau kayak gitu nanti debu tanahnya jatuh atau debu tanahnya udah keburu jadi musta'mal gitu. Padahal dari kemarin musta'mal itu kita bilang malah sikol udwi, yang musta'mal itu yang nempel di anggota wajib yang diusap itu. Apa yang di sini itu tidak dikatakan musta'mal. Yang kita pindahin dari tanah kemudian ke anggota tubuh itu bukan musta'mal. Yang musta'mal itu masaqat matana thora aminal udwi, yang apa namanya, yang berjatuhan daripada anggota tubuh. Tapi yang nempel di tanah itu tidak disebut sebagai musta'mal. Berarti Imam Taqiyuddin al-Haitsami termasuk apa, break the rule gitu ya. Banyak perkara-perkara yang lazim kita pakai di Indonesia tentang tayamum ternyata tidak diharuskan. Alal asahi, menurut pendapat yang sahih. Wallahu alam. Enggak tahu ya, kalau saya dulu belajar begini. Mungkin teman-teman dulu belajar sama sebagaimana apa yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin al-Haitsami. Dulu kita belajar, saya gitu belajar tayamum tuh pakemnya ketat banget gitu. Harus pakai tanah betul. Dan ketika apa namanya nepuk harus dikecerekin, kan gitu. Kecerekinnya dua kali, gitu. Kemudian ininya harus beraturan. Wah, itu pakem banget pokoknya. Terus tangan harus begini, ya kan? Jadi ini bagian untuk bagian luar. Ini untuk bagian dalam tangan, ini untuk bagian jempol, kan begitu. Seperti itu. Tapi ternyata yang Taqiyuddin al-Haitsami ini nyantai aja, tayamum itu biasa aja. Ya pokoknya nyampein tanah ke muka, kan begitu. Enggak usah pakai tangan, pakai debu, pakai sorban. Jadi sorban kita keperakin ke tanah, terus kita tabok ke muka itu boleh. Enggak ada masalah. Itu kan yang penting al-wajib isharu turabi ilal udwi. Wa min fara'id tayammum, dan daripada kewajiban tayammum, ay rukun tayammum at-tartib, yaitu tertib. Berarti ini rukun keempat. Tayammum rukunnya ada empat. Pertama niat mashul wajhi wal yadi ilal kaffaini, yang keempat adalah tertib. Fa yajibu taqdimul wajhi 'alal yadaini, maka dia wajib mendahulukan wajahnya 'alal yadaini, daripada kedua tangannya. Sawa'un fi dhalika tayammama lil wudu'i aw li janabati, baik itu dia bertayamum lil wudu, untuk pengganti wudu, aw lil janabati, atau tayamum untuk pengganti junub, maksudnya pengganti mandi janabah. Li'anna tayammuma, karena yang namanya tayamum, taharatun fi udwaini, dia toharoh untuk dua anggota tubuh. Fa'ashbah al-wudu. Jadi maka fa'ashbah, maka mirip seperti wudu, li hadithi Ammar, sebagaimana hadis Ammar. Jadi bedanya apa namanya wudu dengan ghusl. Ghusl itu kan tidak ada rukun tartib. Dia itu isolut ma'i ila jami'il badani, kan begitu. Itu yang namanya mandi janabah, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dan tidak ada tertibnya. Kenapa tidak ada tertib? Li'annahu toharatun fil badan, karena dia toharu untuk satu badan. Maka tidak penting tangan apa kaki duluan, yang penting semuanya rata. Akan tetapi wudu itu toharah untuk anggota tubuh tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran. Wajah, tangan, kepala, kaki. Maka penyebutan itu, ya tentu kemarin dalil bukan cuma penyebutan, tapi juga fi'lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disebutkan atau apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi dalil bahwa tertib itu menjadi syarat dan rukun wudu. Rukun wudu kan syarat, rukunnya wudu. Begitu juga tayamum. Tayamum itu sama kayak wudu. Kenapa? Karena anggota yang wajib diusap itu hanya beberapa anggota saja. Dua dalam hal ini, yaitu muka dan tangan. Maka karena ini toharah untuk anggota badan tertentu, maka urutan yang disebutkan dalam ayat atau dijelaskan dalam hadis Nabi itu menjadi sebuah ketentuan tertib. Beda dengan mandi janabah, yang mandi janabah itu seluruh badan. Maka tidak ada ketentuan mana duluan, mana belakangan. Pokoknya semuanya basah, selesai sudah mandi. Tapi kalau wudu, taharatun alal udu, gitu. Taharatun fil udwi. Lianna tayammuma taharatun fil udwai fi udwaini, karena taharah itu adalah tayammum. Karena tayammum itu adalah taharah fi udwaini untuk dua anggota badan, dua anggota tubuh. Fa ashbaha alwudu'a, maka dia mirip. Fa ashbaha tayammumu alwudu'a, gitu. Maka tayammum itu mirip dengan wudu. Walian, ini seperti harus main makanya walian. Wali hadis Ammar, dan juga jadi pertama kenapa harus tertib? Tertib itu dalilnya karena dia anggota tubuh, dia itu taharah pada badan sebagaimana wudu. Yang kedua, wali hadis Ammar, dan karena sebab hadis Ammar radhiyallahu anhum. Hadis Ammar radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimana memukul tanah kemudian mengusap muka dan juga tangannya. Jadi ada tertibnya. Falau tarakahu nasyan, kalau seandainya ada orang yang meninggalkan tayammum, meninggalkan tertib. Falau tarakahu, kalau dia meninggalkan tertib. Jadi tayammumnya asal-asalan enggak tertib. Nasyan, lupa. Lam yasih, maka tayammumnya tidak sah. Alal madhhabi, menurut pendapat madhab, kal wudu'i, sebagaimana wudu. Karena tertib itu rukun. Sesuatu yang disebut rukun itu mengerjakannya, meninggalkannya, lupa atau tidak lupa, sengaja atau tidak sengaja, itu membatalkan ibadah tersebut. Karena ibadah tersebut berdiri di atas rukunnya. Ketika rukunnya tidak ada, maka ibadahnya pun tidak ada. Gitu ya. Itu tertibnya. Wala yushtaratu tertibu, dan tidak disyaratkan tertib fi akhdhi turab, ketika mengambil tanah. Lil udwaini alal asahi, menurut untuk dua anggota tubuh alal asah, menurut pendapat yang sahih. Jadi maksudnya, jadi agak susah nih. Tayamum tertib, semua sepakat. Tapi kalau ngambil tanahnya nggak mesti tertib. Jadi katakanlah dia ngambil tanah pakai tangan kanan. Ini berarti tangan kanan dulu nih yang harusnya kan tangan kanan ke muka dulu karena dia anggota pertama. Tapi enggak, dia jatuhin lagi tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya ngusap mukanya. Lalu tangan kanannya baru untuk tangan. Jadi urutannya itu tepukan pertama malah untuk tangan, tapi tepukan yang kedua malah untuk wajah. Berarti kan enggak tertib tuh, itu enggak ada masalah. Ngambil tanahnya enggak ada masalah, yang harus tertib itu usapan anggota tubuhnya. Maka itu disebut sebelumnya kata Imam Ibn Rif'ah bahwa naqlu turabi minal ardi ilal udhi laisa bi'ibadatin maksudah. Ibadah intinya itu bukan mindahin tanah. Jadi mindahin tanah dari tanah kemudian ke anggota tubuh itu ya urusannya terserah aja. Yang penting itu usapan usapan ke anggota tubuhnya. Itu yang harus memenuhi ke syarat-syarat syariat. Hatta law daraba biyadaihi, hatta sampai-sampai, kalaupun ya, kalau bahasa kitanya. Jadi tidak disyaratkan tertib dalam pengambilan tanah, dalam pemindahan debu tanah untuk dua anggota tubuh, muka dan tangan, alal ashahih, menurut pendapat yang sahih. Hatta law daraba, sampai kalaupun ada orang yang menepuk tanah, biyadaihi, dengan dua tangannya, alal ardi, di atas tanah, wa amkanahu mashal wajhi biyaminihi wa masaha yaminuhu biyasarihi jaza. Kemudian amkanahu mashal wajhaini, berarti kan satu kali tepukan itu bareng dua tangannya. Wa amkanahu mashal wajhi, kemudian dia mampu untuk mengusap wajah dengan tangan kanannya, begitu. Wa masaha biyaminuhu biyasarihi, itu berarti tangan kirinya dia mengusap tangannya, jaza, itu boleh. Jadi tidak ada tertib. Jadi kalau pukulan pertama harus untuk muka, pukulan kedua harus untuk tangan, enggak begitu. Pukulan pertama boleh untuk tangan, pukulan kedua boleh untuk muka, atau pukulan yang bareng-bareng itu boleh dibedain. Satu tangan buat, kan yang penting kan isolutrom. Tanahnya nyampe ke anggota tubuh walaupun hanya dengan satu tangan. Ya jangan dengan satu tangan, sama kayak sorban kan juga boleh aja kan begitu. Wa kadza law daraba bi khirqatin, begitu juga kalau dia melakukan tepukan tanah, bi khirqah, dengan potongan baju, dengan potongan sorban. Wa masaha bi ba'diha wajhan, kemudian dia usap dengan salah satu bagiannya itu, bi wajhahu, wajahnya, wa bil ukhra al yadaini, bil ukhra yadaini kafa, itu cukup. Artinya ada apa namanya, sorban dibikin dua, ini satu bagian untuk mukanya gitu, kemudian satu bagian untuk tangannya. Jadi itu enggak ada masalah. Jadi tepukannya tidak bermasalah, apakah harus dua kali atau satu kali, yang penting satu kali udah pasti gitu ya, karena kalau enggak tempuk dia enggak, artinya tidak mesti dengan dua kali atau tiga kali, satu kali cukup, yang penting debunya nyampe semua ke anggota tubuh. Dan itu tidak disyaratkan harus tertib mukulnya. Jadi boleh aja pukulan pertama untuk muka, pukulan kedua untuk tangan, enggak ada masalah. Wa yajibu alaihi nazul khatimi, dan wajib bagi dia untuk nazul khatim, membuka atau melepas al-khatim, al-khatam, bukan al-khatim, al-khatam. Wa yajib alaihi nazul khatimi, dan wajib bagi dia untuk melepas khatamnya, yaitu cincinnya. Saya udah menulis, saya punya buku tuh judulnya Risalatul Khatam. Risalatul Khatam, buku gratis PDF gitu. Silahkan di-download nanti. Terus saya cari apa namanya, saya kasih linknya. Wa yajibu alaihi naz'ul khatami, dan wajib bagi orang bertayamum naz'ul khatami, melepas cincinnya, fid dorbati thaniyah, di pukulan atau di tepukan yang kedua. Walayak fi tahrikuhu, dan tidak cukup. Jadi tepukan pertama enggak apa-apa, tepukan kedua harus. Kenapa tepukan kedua harus? Karena tepukan kedua itu biasanya untuk tangan. Kalau tepukan pertama kan untuk wajah. Ketika dia bertayamum masih ada cincinnya, enggak ada masalah. Karena yang penting itu debu tanahnya nyampe ke muka kan begitu. Tapi ketika tepukan kedua, ini kan untuk tangan. Ketika tepukan kedua dia masih ada cincin, berarti ada satu bagian tangan yang enggak kena debu tanah, yaitu yang ada cincinnya. Maka dia harus dilepas gitu ya. Jadi Imam Taqid Analis ini menyebut tentang biasanya tepukan pertama untuk wajah, maka tidak disyaratkan. Mestinya kan dari awal sudah buka aja udah dari awal. Wajib alaihi nazul khatami min awali dorbati, kan begitu. Tapi enggak disebutin ke pukulan yang kedua, karena biasanya pukulan kedua itu untuk tangan. Maka ketika dia basuh, dia usap tangannya, tidak boleh ada bagian tangan yang tidak terkena tanah. Walayak fit tahriku, dan tidak cukup kalau digerak-gerakin doang. Itu kan tahrikan min sunanil wudu ya. Daripada kewajiban wudu, yaitu digerak-gerakin, diputer-puter agar air itu masuk. Tapi kalau tayamum enggak bisa gitu. Bikhilafil wudu, berbeda dengan wudu. Karena kalau turab itu kan enggak bisa kemudian masuk ke sela-sela. Beda dengan air, dia bisa masuk ke sela-sela. Makanya tidak dibolehkan hanya menggerak apa istilah menggerak-gerakkan cincin, dia harus melepasnya. Li'anna turab la yadkhulu tahtahu. Karena yang namanya turab itu tanah, tidak masuk ke bawah sela-sela tangan jarinya, ke sela-sela apa yang ada di cincinnya. La tahtahu yaitu bawah cincin maksudnya, tidak masuk ke sela-sela bawah cincinnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi rukun tayamum pertama niat, kedua mengusap wajah, ketiga mengusap tangan sampai siku, keempat kemudian tertib. Jadi kalau kita rangkum nih, yang dulu kita diajarin di guru-guru kita waktu kecil begitu ya, kita tepuk satu kali untuk muka, itu harus ini nih, nah harus begini, kemudian usapannya begini, nah seperti itu. Atau bisa juga begini. Walaupun kalau kita nyebutin tadi kita belajar Imam Taqi dan listrik itu nyantai banget gitu ya. Tapi kalau kita dulu harus liatin. Harus begini nih. Itu yang muka ya begitu. Kemudian yang tangan. Kalau versinya Imam Nawawi yang dia memilih pendapat Qolqodim, ya cukup begini saja. Yang kanan mengusap apa namanya kiri, yang kiri mengusap kanan. Kan begitu. Kan begitu. Jadi tepukannya begitu. Tapi kalau pakai tradisi kita, kebanyakan Syafi'i yang sampai siku, ya ini nih, ini bagian jari-jari ini berserta buku-bukunya untuk bagian luar, kan begitu. Lalu bagian dalam ini untuk bagian dalam tangan. Nanti jempol ketemu jempol. Nah, kemudian begitu lagi seterusnya. Jadi bagian luar ini untuk bagian luar tangan. Begini ya. Nah, terus sampai siku, lalu bagian dalam tangan untuk bagian dalam telapak tangan untuk bagian dalam tangan terus. Nah, sampai pergelangan nanti jangan ketemu tuh telapak tangan sama telapak tangan. Karena udah jadi mustamal dua-duanya kan gitu. Akhirnya jempol ketemu jempol seperti itu. Itu tayamum yang diajarkan di kita dulu di pengajian. Tapi kalau kita baca Imam Taqi dan listrik ini agak nyantai orang. Ternyata agak nyantai kan. Kita tahu kita baca belakangan tuh, bahkan belakang dari awal kita baca Imam Taqiuddin tuh modelnya model ustadznya keras banget. Cuman pas kita baca tayamum nyantai aja. Nyantai aja ternyata. Jadi mau sekali boleh, dua kali enggak ada masalah, tiga kali juga enggak apa-apa. Yang penting semuanya nyampe gitu ya. Bikhilaf. Itu dia tentang tayamum fardhu, cabang masalah. Lau tayamama wa 'ala yadihi najasah. Kalau seandainya di atas tangannya ada najis. Kalau seandainya orang tayamum wa 'ala yadihi dan di atas tangannya najasatun, ada najisnya. Wa daraba biha turabun tahir. Wa daraba biha wa duriba biha, ini kalau turabun tahir wa duriba. Wa duriba biha ay biyadi 'alaihi najasa. Wa duriba biha ay biyadin 'alaiha najasatun. Kemudian dengan tangan tersebut itu tanah ditepuk. Wamasahaya wajahu jaza. Kemudian dia mengusap wajahnya jaza, itu boleh hukumnya. Alal asahih, menurut pendapat yang sahih. Walayajuzu mashan najasati bila khilaf. Jadi ketika dia ada, katakanlah ada apa namanya, ada najis yang sudah kering tentu ya. Kalau basah nggak bisa. Yang sudah kering, ketika, karena kan kemarin ketika bahas tentang turab, syarat turab harus tahir itu tidak ada masalah. Kalau kita menggunakan wadah yang wadahnya itu ada najisnya. Yang penting turobnya itu tidak membawa najis ke anggota tubuh sebagaimana ini. Maka syaratnya harus najisnya yang kering begitu. Atau najis hukmiyah dalam arti lain. Najis hukmiyah, najis yang tidak terlihat. Gitu. Maka itu kan najis jaf, najis yang kering. Yang tidak terbawa ketika dia tayamum, itu dia tidak menempelkan najis ke anggota tubuhnya. Kalau dia najisnya basah ya tentu kan enggak boleh. Ini syaratnya harus najis yang najis yang kering atau najis hukmiyah gitu ya. Wa masaha wajhahu jaza 'ala al-asah, menurut pendapat yang sahih. Wa la yajuzu mashun najasati, akan tetapi tidak boleh mengusap najis bila khilaf. Maka najisnya enggak bisa diusap, najisnya kudu dilepasin dulu seperti najis kotoran yang sudah kering, maka dikeperken dulu ke tanah baru kemudian usap tangannya. Sebagaimana ketika ada orang mengusap khuf dan khufnya ada kotoran. Kan khufnya harus di kesrek-kesrekin dulu di atas tanah supaya najisnya itu tidak menempel lagi. Bila khilaf tanpa ada perdebatan. Jadi tidak ada masalah tangan yang ada najisnya. Yang penting najis itu tidak ke bawah ke muka, tidak nempel ke tangan. Artinya ketika usapan itu ke muka nggak nempel, nggak ada masalah. Maka ketika usapan kedua, pukulan ketupukan kedua, najisnya harus dilepaskan. Karena tepukan kedua untuk tangan, jangan sampai kemudian najis itu walaupun sudah kering dia menghalangi salah satu bagian tubuh, bagian tangan yang mestinya kena tanah, enggak kena tanah gara-gara ada najisnya. Bila khilafin tanpa ada perdebatan, kama la yasihu ghusluha anil wudu'i, sebagaimana tidak sah ghusluha membasuh anggota tubuh tersebut anil wudu ketika wudu, ma'abaka in najasati ketika ada najisnya gitu. Sama aja ya, ketika wudu kan juga enggak boleh, harus diberes-beresin dulu gitu. Harus dibersihin dulu najisnya. Walau tayammama wa waqa'a alaihi najasah, kalau kemudian dia berwudu bertayamum kemudian setelah tayamum jatuh najis, lam tabtul tayammumuhu, tidak batal tayamumnya alal madhhabi, menurut pendapat madhab. Ya wudu kan juga sama, terkena najis itu enggak batalin wudu. Yang jadi batal tuh kalau dia sholat ada najisnya, tapi wudu atau tayamum enggak batal. Yang batal tuh sholatnya karena ada najisnya. Tapi kejatuhan ini ya, sepanjang saya belum baca ya, katanya dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir tuh salah satu pembatal wudu tuh terkena najis gitu. Kan batal wudu yang kemarin kita bahas tuh 5. Dan tidak disebutkan di dalamnya ada wuku ai las al-isaqu bin najasah, megang najis tuh batal wudu kan enggak ada. Maka ketika ada orang wudu jalan ke masjid kejatuhan tai burung, wudunya enggak batal, cuman itu najis harus dibersihin karena dia mau sholat. Begitu juga tayamum, seorang setelah tayamum kena najis enggak batal tayamumnya. Sebagaimana wudu alal madhhab, menurut pendapat madhhab, walau tayamama qabla al-ijtihati fil qiblati fa fi sihhati tayammumihi wajhan kama law kana alaihi najasah. Walau tayammama, kalau seandainya orang tayammum qabla al-ijtihad, sebelum dia berijtihad fil kiblah, di tentang kiblat, fa fi sihhati tayammumihi wajhan, untuk keabsahan tayammumnya ada dua pendapat, kama law kana alaihi najasah, seperti orang yang ada najis di anggota tubuhnya setelah tayammum. Jadi kan salah satu syarat tayamum dukhul waktu, masuknya waktu. Ketika sudah masuk waktu sholat, dia enggak ada air dan dia yakin air enggak bisa diraih dalam jangka waktu sholat tersebut, dia tayamum. Tapi dia lupa tuh, belum nyari kiblat, tayamum aja dulu gitu. Padahal syaratnya tuh mestinya kan habis tayamum langsung sholat. Tapi setelah tayamum baru dia lupa. Baru dia istihad dulu kemana kiblatnya nih. Jadi setelah tayamum dia baru istihad, mestinya setelah tayamum dia langsung sholat, karena tayamum itu taharah dururah kan gitu, taharah yang emergensi, gak boleh ditunda-tunda. Habis taharah ya sholat, habis tayamum ya sholat. Tapi dia tayamum istihad dulu, dia nyari kiblat dulu. Dan nyari kiblat itu kan butuh beberapa waktu, momennya lama juga, lumayan kan gitu. Itu apa hukumnya wajahan, ada pendapat, sebagaimana hukumnya sama seperti orang yang setelah tayamum kejatuhan najis. Setelah kejatuhan najis ala sahih, yang sahih menurut Imam Taqiyuddin al-Hisni kan enggak batal. Maka begitu juga tayamum, ijtihad itu tidak membatalkan tayamum. Karena ijtihad itu ya bukan ibadah maksudahnya. Ibadah maksudahnya adalah sholat. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang di hari Senin ya. Jadi mohon untuk pemaklumannya karena keterlambatan ini beberapa hari ini, karena memang sedang ada yang kurang sehat di rumah, jadi beberapa pekerjaan saya ngerjain akhirnya bikin capek juga kan. Istri saya masih kurang sehat, jadi banyak kerjaan yang harus saya cover, jadi sayanya kurang, akhirnya jadi tidurnya telat mulu, bangunnya juga kadang-kadang telat. Mohon maaf untuk keterlambatan ini, saya mohon untuk koreksinya bagi para pembaca, bagi para penyimak, bagi para penonton, baik dari kalangan asatid, lebih-lebih dari kalangan tokoh masyarakat dan ustaz, para kiai sarjana muslim yang memang kalau menemukan ada kesalahan dalam bacaan, ada kekeliruan dalam penerjemahan, sekaligus ada ketidakbenaran dalam penjelasan. Saya mohon untuk dikoreksi, baik itu melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi WhatsApp dan juga Telegram. Mudah-mudahan manfaatnya. Dan Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.